Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpendapat, kasus mafia pajak dan mafia hukum harusnya jadi momentum untuk memperbaiki kebobrokan aparat dan sistem pemerintahan di negeri ini, agar tidak terulang kembali di masa depan. Hermawan Sulistyo menambahkan, momentum perbaikan seperti ini sebaiknya dilakukan oleh para pejabat di level pelaksana, seperti para menteri dan pejabat-pejabat selevel lainnya. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, Bapak menilai masalah-masalah di tataran pelaksana sebaiknya diselesaikan oleh pimpinan di level itu, dan tidak dilimpahkan pada Presiden sebagai pimpinan negara ya Pak? Iya, kan Presiden itu menjalankan dua status sekaligus, sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Ya, cukuplah dia sebagai kepala negara. Kan kalau sebagai kepala negara kan nggak perlu ngurusi manajemen. Lantas agar kasus-kasus mafia pajak hingga mafia hukum dan berbagai kasus-kasus lain yang merusak rasa keadilan masyarakat tidak perlu terulang, apa step-step yang harus kita lakukan, Pak Her? Satu, kepemimpinannya harus tangan besi. Tangan besi itu bukan diktator. Tegas. Nggak usah level presiden. Level pelaksana aja, ini kan hanya persoalan-persoalan teknis. Presiden biar ngurusi yang lebih penting lah yang lain. Dua, seluruh proses dibuat setransparan mungkin. Suruh ngomong semua orang, suruh buka itu di persidangannya, diliput, diumumin semua, dibuka sebuka-bukanya aja gitu. Tiga, dimensi punishmentnya harus membuat jera. Itu bisa dengan pemiskinan, bisa dengan hukuman seberat-beratnya, bisa dengan dikasih baju dengan tulisan koruptor, gitu. Banyak cara, soal-soal teknis itu. Tapi secara umum punishment harus lebih berat, lalu dia melaksanakan dengan tegas gitu. Empat, jangan diskriminatif, kayu saja yang diubek-ubek gitu, ini kan banyak kasus yang lain, ada 156 kepala daerah dari 473 atau 504 ya. Nah, itu sepertiga kepala daerah itu sekarang tersangka kan gitu. Ambil kasus-kasus yang jelas gamblang, buka seterang-terangnya ke publik, hukum yang berat sama seperti Gayus, baru tuh kapok orang lain-lain jadi takut. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.